Thank you.

dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih kurasa, kau segalanya bagiku. Di antara berjuta di sana, kau saja perlahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisiku. Keliput tulang pipimu, gambaran engkau buka dan gemata, kau tetap setia. Kau tetap setia. harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan

lagi kita berbincang dan berterus terang. Kapan, kapan kah lagi? Kurasakan

usah kau menangis. Kalau memang cinta tak mesti bersatu, itu bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu. Cinta tak mesti bersatu, itu bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esok ini. Thank you. Sampai jumpa. Setiap kali ku memandangmu, seribu tanya di hatiku. Seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu. Thank you.

kenang-kenang. Hasratku ingin segera kembali pulang ke pangkuan ibundaku sayang. Terasa betapa ku rindu akan bunga nan indah ayu. Hasratku ingin segera menjelma terbang malam menjelang kasihku. Senyum bunga pujaan membisik hatiku, mengapa dirantang. Air mata ku titik berlinang, dusunku terkenang-kenang. Hasratku ingin segera kembali pulang ke pangkuan ibundaku sayang. Terasa betapa ku rindu akan bunga nan indah ayu. Hasratku ingin segera menjelma kupu terbang malam menjelang kasihku. Hasratku ingin segera menjelma kupu terbang malam menjelang kasihku. Pernah pudar.